yang tak pernah bisa. Bila jauh darimu, aku tak ingin engkau ada di samping yang lain. Bila waktu izinkan ku untuk terus bersamamu, aku kan selalu menjagamu di setiap nafas hidupku. Bila kau jauh ingat aku, dekat bayangku bersamamu. Bila kau dekat peluk tubuhku, janjilah padaku tetap setia. Aku tak ingin engkau pergi, aku tak ingin engkau jauh. Aku sangat mencintaimu, sungguh-sungguh ku cinta kamu. Bila waktu izinkan ku untuk terus bersamamu, aku kan selalu menjagamu di setiap nafas hidupku. Bila kau jauh ingat aku, dekat bayangku bersamamu. Bila kau dekat peluk tubuhku, janjilah padaku tetap setia. Aku tak ingin engkau pergi, aku tak ingin engkau jauh. Aku sangat mencintaimu, sungguh-sungguh ku cinta kamu. Ku hanya ingin kau mengerti, ku hanya ingin kau fahami. Ku harap kau tetap di sini untuk sama-sama setia. Masa-masa setia.